طيب أسود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini tolong diperhatikan, karena ucapan beliau dalam permasalahan ini sangat penting sekali, dan di sana banyak syubhat atau kerancauan dalam pemahaman sehingga akan mendapatkan kebingungan atau tidak memiliki sikap yang pasti dalam mendapatkan orang yang mungkin batal Islamnya. Sedelan ngono. Baik. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala wa qala law wahadallaha wa saddaqa ar-rusula walakin istahza'a bir rasul bi syai'in aw istanqasahu bi syai'in aw ba'dir rasul sara kafiran bidzalik. Dan juga beliau berkata, jikalau seseorang mengesakan Allah dan membenarkan semua utusan Allah, akan tetapi dia istazaa mengolok-olok seorang rasul saja dalam sesuatu perhatikan di sini nomor 1 nomor 2 catatan kaki fala yustaratu fi kufril mustahzi astahzi'a bir rusul kullihim aw bitin kullihi fala ustahza'a bi rasulin wahidin aw sayyin wahidin mimma ja'a bi rasuluk kafara. Jika seorang mengesakan Allah dan membenarkan semua utusan Allah, kan tapi dia mengolok-olok seorang rasul saja atau dalam sesuatu yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Awistan qasahu atau dia menganggap remeh dalam sesuatu atau sebagian rasul, maka dia menjadi kafir dengan istinqas tadi dan istihza, menjadi kafir dengan sebab istinqas, meremehkan dan mengolok-olok. Maka tidak disyaratkan, nomor 2 catatan kaki lihat, tidak disyaratkan dalam kafirnya seorang yang mengolok-olok, tidak disyaratkan dia mengolok-olok semua utusan Allah atau mengolok-olok semua perkara din. Maka jikalau dia mengolok-olok satu rasul saja, seorang rasul saja, atau sesuatu yang satu dari apa yang dibawa oleh utusan Allah, maka juga kafir. Ya kan? Maka di sini perhatikan, kadang orang merasa bingung atau mendapatkan kebingungan, bagaimana kita katakan kafir sedangkan dia sholat 5 waktu, pergi haji, pergi umroh, sedekah, ya kan? Banyak menyumbang fakir miskin. Tapi bagaimana kita kafirkan? Padahal cuma satu dia mengejek dalam satu perkara agama. Permasalahan tertentu saja yang diejek, yang diolok-olok. Bagaimana dikatakan kafir? Maka oleh itu dikatakan di sini bahwa yustara itu tidak disyaratkan dalam kafirnya orang yang mengolok-olok, dalam kufurnya orang yang mengolok-olok, harus dia itu mengolok-olok semua utusan Allah atau mengolok-olok semua agama, perkara agama seluruhnya. Bahkan seandainya mengolok-olok satu Rasul saja atau sesuatu yang satu saja dari apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Maaf di sini, nah itu. Maka dengan demikian banyak dari kalangan ahlul ilm seperti Syekh Mukbil rahimahullah banyak sekali mengucapkan, seorang yang mengetahui makna demokrasi dan dia mengimaninya maka dia kafir, enggak berguna sholat, enggak berguna puasa. Tahu maknanya dan dia tahu maknanya tentang demokrasi dan dia mendukungnya, kafir. Karena mana demokrasi adalah seorang itu boleh murtad, bebas murtad, bebas tanpa beragama, tidak punya hak Allah SWT dalam mengurus hambanya. Hamba punya urusan sendiri untuk mengatur dirinya sendiri tanpa ada kaitan dengan Allah SWT. Nah, walaupun dia sholat, puasa, haji dan semisalnya enggak berguna, kafir. Sia-sia. Maka dikatakan oleh beliau, du'atud demokratia du'atun yad'una ilal syirik. Para da'i yang mengajak kepada demokrasi adalah para da'i mengajak kepada syirik. Demikian ucapan beliau, du'atun ilal demokratia yad'una ilal syirik. Mungkin seorang bagaimana kita katakan syirik, kita katakan kafir, padahal dia sholat, puasa, banyak menyumbang orang miskin dan semisalnya, pergi haji, umrah, masya Allah. Mungkin istrinya pakai cadar, jilbaban, dia pakai gamis, itu semuanya enggak berarti. Jadi la wahadallah wa saddaqar rusul walakin istahza'a bir rasul fi shay'in aw istanqasa bi shay'in aw ba'dir rusul sara kafiran bidzalik. Maka tidak disyaratkan dalam kufurnya seorang yang mengejek atau akan seorang yang mengejek, dia mengejek semua utusan Allah, tidak disyaratkan seperti itu, atau mengejek seluruh perkara agama. Falau istahza'a, lihat ini nomor 2 catatan kaki, falau istahza'a. Falau istahza'a bi rasulin wahidin aw syai'in wahidin mimma ja'a bi rasulu kafara. Maka jikalaulah dia mengejek-ngejek satu rasul saja atau sesuatu yang satu dari apa yang dibawa oleh rasul, dia cukup dengan itu kafir. Kemudian waqala falladzi qala la ilaha illallah wa ata bi syahadataini aw bi arkanil islam aw sabbatina aw sabballaha subhanahu aw sabba rasulahu aw jahada ma ujaballahu aw jahada ba'da ma haramallahu fatalat tilka syahadatu. Beliau juga berkata, falati, dan yang berkata la ilaha illallah dan dia mendatangkan dengan dua kalimat syahadah atau mendatangkan dengan rukun-rukun Islam, kemudian dia mencela agama, kemudian mencela Allah Subhanahu wa taala atau mencela utusannya, mencela rasulnya atau mengingkari apa yang Allah wajibkan atau mengingkari sebagian apa yang Allah haramkan, maka batallah persaksian tadi, batal persaksiannya. Apa ya, ikhwah? Jadi ini perlu diingat, perlu dihafal, perlu diangan-angan. Kadang kita, wah, bagaimana kita mengkafirkan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, yang mengucapkannya. Naam, kita kafirkan kenapa? Karena dia sabatin mencela agama, mencela utusannya, mengingkari apa yang Allah wajibkan tarolah. Wasara misliman naqada taharata binakidin minan nawakid bi ijma'i ahlil ilm. Tengok di sini. Orang tersebut menjadi seperti orang yang telah batal bersucinya dengan pembatal-pembatal, dengan satu pembatal dari beberapa pembatal, dari apa? Dari halal yang membatalkan wudunya. Ini dengan ijma'nya ahlul ilm. Tengok, ijma'nya ahlul ilm. telah berijma' ahlul ilm tentang kafirnya orang tersebut, walaupun dia mengucapkan kalimat dua syahadah atau mendatangkan rukun Islam kemudian dia mencela agama, maka Islamnya batal seperti apa? Batal bersucinya dengan adanya satu dari pembatal pembatal bersuci. Mabum? Nah, jadi kalau seorang memiliki wudhu kemudian dia kentut, batal gak kentutnya? Iya. Demikian juga orang yang memiliki dua kalimat syahadah atau memiliki rukun Islam kemudian dia mencela Allah, mencela agama, mencela Rasul, batal kalimat syahadahnya, batal rukun Islamnya. Ini diperhatikan dan biar gak tanya-tanya lagi dan biar gak ragu-ragu lagi dan dibaca berkali-kali, diingat-ingat. Biar nanti kita gak bingung bagaimana kita mengkafirkan orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini atau melakukan rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Syahadat ini terus sholat, puasa, haji. Nah, apa? Puasa biasanya berdoai. Zakat. Jadi dilakukan semuanya itu. Tapi ternyata dia mencela agama Allah, mencela Rasulullah, batal agama, batal rukun Islamnya. Tengok di situ. Ini yang mengucapkan bukan sembarang orang, ijma'nya ahlul ilm. Ijma'nya ahlul ilm. Iya gugur. Gugur dan batal pada wae. Walihada zakaru fi hukmil murtad nawaqidu katsira. Idza ata bi wahidin minha intaqada islamuhu. Maka untuk ini mereka ahlul ilm menyebutkan dalam bab hukumnya orang murtad, mereka menyebutkan beberapa pembatal yang sangat banyak. Apabila membawa satu pembatal saja dari beberapa pembatal tadi, maka batallah Islamnya, intaqada, batallah Islam dia. Wasara fi hukmil murtadin, maka dia menjadi dalam hukumnya orang-orang yang murtad. Walakin min adati du'afa'il basira aw man kana qastu ghairu sadidin min adatihi tasabbusah. Apa? Tasabbusah gimana? Maksudnya Pak. Mau ngaji kok. Iya, tapi saya lupa. Nah, dia masih tahu. Lupa ngaji gitu, sebentar. Saya tahu. Sebentar lagi. Ya. Taib. Tengok, walakin min adati du'afa'il basira aw man kana qasdu ghorasadidin min adatihi tasabbusu, tasabbusu bil mustabihat wal mutlaqat wal amat. Akan tapi kebiasaannya orang-orang yang du'afa'ul basirah, apa du'afa'ul basirah ini? Pandangannya lemah. Orang-orang yang memiliki pandangan lemah atau orang yang memang niatnya enggak baik, enggak lurus. Di antara adatnya adalah kebiasaannya tasabbus. Apa tasabbus itu? Gandolan dengan perkara-perkara yang mustabihat, yang samar. Gandolan dengan perkara-perkara yang mutlak atau yang umum. Walaysa hadza min sya'ni ahli iman. Ini bukan keberadaannya ahli iman. Masuk gampang-gampang kita kekafirkan. Enggak boleh. Awas jadi jatuh dalam khawarij, jatuh dalam takfiri. Ya kan? Tapi ingat, perhatikan di sini, orang yang mencela agama, mencela satu saja dari apa yang dibawa oleh Rasul, batal Islamnya. Maka oleh itu walaupun sholat 5 kali, sholat haji misalnya, sekali minta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah, kafir, batal haji dan puasanya dan sholatnya. Mabum? Seperti itu. Tengok di sini nomor 4, catatan kaki, yuridu syekhuna radda ala man istadalla bi hadisi sahibil bitaqa fi najati tarikis shalah minal khulud finnar. Syekh bin Bas di sini menginginkan membantah, menginginkan bantahan atas orang yang berdalil dengan hadis sahibul bitaqa. Hadis yang dikenal dengan pemilik bitaqa. Apa bitaqa itu? Kartu yang tertulis di situ kalimat la ilaha illallah, dia selamat. Nah, walaupun dia meninggalkan sholat, selamat dari abadi di neraka. Nah, itu maunya. Wala sa'ala min sya'ni ahli iman. Ini bukan termasuk sya'nya ahli iman. Apa? Keberadiannya ahlul iman. Fa innallaha wasafa alal iman bi annahum yu'minuna bil mutasyabih wa yuruddunahu ilal muhkam. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul iman bahwasanya mereka ahlul iman itu adalah beriman dengan yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu diimani dan mereka mengembalikan yang mutasyabih tadi kepada yang muhkam. Dalil-dalil yang sudah kokoh dilalanya, enggak mengandung ihtimal, enggak mengandung makna yang kemungkinan, itu dijadikan pegangan. Yang mengandung makna yang kemungkinan dikembalikan ke sana. Bukan yang mengandung makna kemungkinan-kemungkinan itu dijadikan pegangan, yang muhkam di pelintir, ditakwil, ini tidak. Wa amma ahlu zaik fayattabi'una ma tasaba min hubtigo al-fitnah. Adapun ahlu zaik, adapun orang yang memang dikenal dengan sebagai orang yang memiliki sifat-sifat zaik, sifat apa? Dolal, maka sifatnya mengikuti apa yang samar dari kitabullah, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mencari fitnah. Nah, karena kan dia mencari fitnah, tujuannya untuk mencari fitnah. Makanya sukanya bikin apa? Sukanya bikin keraguan. Sukanya bikin kebingungan. Perkara yang sudah gamblang muhkam dipelintir-pelintir, ditolak-tolak, ditakwil-takwil sehingga menjadi kesamaran. Yang samar jadikan pegangan. Ini bukan sya'nya ahlul ilm. Wa qala law istahana bil mushaf aw latakhaw bin najasa aw wati'a alayhi aw jalasa alayhi fa huwa kafirun wa in za'ama anna wa muslimun kafirun bil ijma'. Beliau juga berkata, jikalaulah ada seorang yang istahana mengeremehkan al-mushaf Al-Qur'an atau latakhaw wa latakhaw ini. Ya. Ha? Apa? Melumuri, melumuri latakhajlatikhu, melumuri Al-Qur'an dengan yang najis, atau menginjak-injak Al-Qur'an atau menduduki Al-Qur'an tentunya dengan sengaja tanpa dia apa? Tanpa, bukan karena enggak tahu tapi karena dia sengaja, maka dia kafir sekalipun dia menganggap dirinya muslim. Kafirun bil ijma. Orang ini kafir dengan al ijma. Ijma kafir dengan demikian orangnya. Mas'alatun su'ila kila lahu dzakara ba'dul asy'ara fi kutubihim anna murtaqibal kabira mustahiffan biha yakfur. Falwafaq umala dalika ahadun min ahli sunnah. Permasalahan. Syekh bin Bas ditanya, si pertanyaannya, sebagian asy'ariyah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, sesungguhnya orang yang menerjang dosa besar dan menganggap remeh dengan dosa besar tersebut, dia kafir. Jadi orang yang menerjang dosa besar dan menganggap remeh dosa besar tersebut, maka dia kafir. Apakah ucapan seperti ini disetujui seseorang dari ahlu sunnah? Fajaba la alamu dhalik. Syekh bin Bas, saya enggak mengetahui itu. Idza kana ma fi istiza'un wa billahi, tidak ada sisi mengolok-olok. Wa may yataqibuha illa mustahiffan laula tahawunuhu maraqibaha laula tahawunuhu bizina wal uquq ma fa'alahu falati ala al-sunna wal ja'anna asinna kisul iman walau tasahala al musta'al mus tahtirun yatasahalun. Jadi beda. Sebagian Asy'ariyah menurut menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya orang yang menanjang dosa besar, menganggap remeh dosa besar, dikatakan kafir. Ini apakah ada seorang dari ahlu sunnah yang mencocoki pendapat mereka? Beliau menjawab, saya enggak mengetahui hal tersebut. Jika tidak ada sisi mengolok-ngolok, maka tidak kafir. Wa mayartaqibu illa mustahiffan. Pada hakikatnya orang yang menerjang dosa besar tidak akan dia terjang kecuali memang menganggap remeh. Jika lola bukan karena menganggap remeh dosa besar, maka dia enggak akan menerjang dosa besar. Kalau bukan punya menganggap remeh dosa besar, maka dia enggak akan menerjangnya. Lola tahawunu bizina, karena jika lola bukan karena menganggap remeh zina dan durhaka, dia enggak akan melakukannya. Mahfum sini? Mahfum Pak Ali? Nah. Falladhi ahli ahlussunnah, maka yang dijadikan pijakan oleh ahlussunnah wal jamaah, maka orang tersebut adalah pelaku maksiat, imannya kurang, walau tasahala, sekalipun dia menganggap enteng, menggampangkan. Maka orang tersebut dikatakan, mereka dikatakan mustahtirun yatasahalun. Nah. Mahfum? Orang yang menerjang dosa besar tadi dikatakan orang yang mutasahil. Kalaulah bukan karena tasahul, enggak akan dia menerjang dosa besar, maka tidak bisa dikatakan kafir. Paham di sini? Jadi orang yang menerjang dosa besar tentunya dia karena menganggap enteng dosa tersebut. Kalaulah bukan karena menganggap enteng, enggak akan dia terjang. Dari sini tidak dikatakan kafir jika tidak ada istihza, apa? Enggak ada mengolok-olok perkara tadi. Kalau perkara dosa besar di istihza, di olok-olok, ah dosa apa, neraka apa, enggak ada neraka, enggak ada siksaan, nah itu malah nanti kalau di neraka enak kumpul sama orang-orang cantik-cantik, kafir-kafir ya, jual es di sana. Jadi misalnya itu baru dikatakan apa? Kafir. Berarti telah mengolok-olok siksaan Allah yang diancam terhadap pelaku dosa besar. Wasila hal mustahifu bil maksiyah bidzat kabair. Kafirun murtadun. Ma'adha bitu hadzal istighfaf. Juga beliau ditanya, orang yang menganggap enteng dengan maksiat. Nah, dalam kurung yaitu secara pasti yaitu perkara-perkara dosa besar. Apakah dia kafir dan murtad? Dan apa patokan yang dikatakan istighfaf, meremehkan? Apa landasan patokan untuk kita mengetahui bahwasanya dia dalam meremehkan? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, idharul ma'asi laisa bikufrin. Menampakkan maksiat-maksiat bukan kekufuran, apa bukan menjadikan dia kafir. Illa idastahalla dzalik, kecuali apabila dia menghalalkan maksiat tersebut. Lakinnahu yakunu fiskon wa fiskon syadidan wal iyadzu billah wastihtaron. Tetapi dia menjadi kefusukan dan kefusukan yang sangat dahsyat, wal iyadzu billah, dan istihtar. Apa istihtar tadi? Ya, orang yang tidak tulus dengan dosa besar. Mustahfafuhu bil ma'asi yadullu ala dha'fi imanihi. Dia menganggap enteng dengan maksiat-maksiat sebagai bukti bahwasanya dia imannya lemah. Wa anu ala khatarin min khuruji minal Islam. Orang tersebut di atas bahaya akan keluar dari Islam. Bahaya bisa akan keluar dari Islam, bukan harus keluar dengannya, tapi membahayakan. Amma idza fahaha, padahal maksiat-maksiat tadi dibolehkannya, qala yubahu zina yubahul khamr fa kufrun waridatun anil Islam naudzubillah. Ini adalah kekufuran Zina boleh, khamr boleh. Kekufuran dan kemurtadan dari Islam, na'udzubillah. Banyak orang yang menganggap enteng. Zina katanya apa? Jajane Gusti Allah. Ya? Nah, berarti itu. Ini bahaya. Khamr dan semisalnya. Kalau dikatakan boleh halal, maka ini termasuk kekufuran dan kemurtadan dari Islam, na'udzubillah. Nah ini kalau sudah terbiasa seperti itu akan menjadi punya keyakinan halal. Ini makhluk itu awas, berbahaya sekali. Ini dinukil dalam kaset Tahdzir Minal Bid'ah. Tapi akhirnya saya berdoa sama-sama saya cukupkan dan saya mau lihat sebentar. Yes. Alhamdulillah alamin. Yeah.